Qala rahimahullah Al-babu tsani, bab yang kedua, ahkamur riya'i wa fihi wahidun wa ishruna faslan. Jadi kita masuk pada bab yang kedua dari kitab Dhamur Riya' wa Ahlihi yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Yasin bin Ali Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bab yang kedua tentang ahkamur riya', hukum-hukum seputar riya'. Wafihi wahidun wa ishruna faslan, yang mana di dalam bab yang kedua ini ada 21 fasal yang akan membahas secara rinci permasalahan terkait dengan ar-riya. Baik. Beliau menyebutkan di sini al-fasul awal. Fasal yang pertama, fi ta'rifir riya. Tentang definisi ar-riya. Nah, sering kita mendengar istilah riya. Ya. Apa itu definisi ar-riya? Kata beliau rahimahullah, ar-riya'u bikasri ra'i wa takhfifil ya. Riya dengan mengkasrah ra dan meringankan al-ya. Ini ar-riya'u. Ya. Masdarul fi'il. Ini merupakan masdar dari fi'il ra'a yura'i mura'atan wa riya'an wa huwa minar ru'yah. Ini asal dari fi'ilnya. Ya. Dikata ra'a. Artinya melihat. Ra'a yura'i mura'atan wa riya'an wa huwa minar ru'yah. Yang ini merupakan asal dari ar-ru'yah. Artinya melihat. Ini asal kata riya. Qala Ibn Faris fi mu'jamin fi mu'jam maqaisil lughah. Al-Imam Ibn Faris di dalam kitab Mu'jam maqaisil lughah beliau mengatakan wa ra'a fulanun yura'i wa fa'ala dzalika ri'a'an nas wa huwa an yaf'ala syai'an liyarahun nas. Secara bahasa, ya, ungkapan ra'a fulanun yura'i, ya, wa fa'ala dzalika, fulan ra'a, ya, melakukan perbuatan ra'a, ya, memperlihatkan, wa fa'ala dzalika ri'a'an nas, dan melakukan perkara tersebut untuk memperlihatkan kepada manusia. Wa huwa an yaf'ala syai'an liyarahun nas, yaitu apa? Melakukan suatu perbuatan dalam rangka untuk diperlihatkan kepada manusia. Ini riya, asal kata riya, ya, dari kata ra'a yura'i mura'atan waria'an, ya, dari kata ru'yah. Maknanya apa? Masih secara bahasa, maknanya adalah izharul amali linnasi liyarauhu wa yadhunnu bihi khairan. Nah, yaitu secara bahasa riya artinya menampakkan amalan kepada manusia, ya. Izharul amali linnas, memperlihatkan amalan kepada manusia. Liyarauhu, supaya mereka melihat amalannya. Wayadhunnu bihi khairan, dan supaya mereka para manusia, ya, menganggap dia baik. Ini supaya manusia menganggapnya baik. Dia tampakkan amalannya kepada manusia supaya manusia tersebut menganggap dia baik. Nah, ini disebutkan oleh Al-Fayyumi di dalam kitab Al-Misbah. Nah, ini para definisi dari ahli lughah. Wa amma fi syara' fa huwa akhassu min dzalik. Adapun secara syariat, maka makna riya itu lebih khusus dari yang disebutkan secara bahasa. Qala al-Hafidhu fil Fathhi, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan riya maknanya adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha. Maknanya menampakkan ibadah ya dengan tujuan supaya manusia melihatnya. Ya, menampakkan ibadah dengan tujuan supaya manusia melihatnya atau supaya dilihat manusia. Fayahmadu sahibaha, sehingga mereka pun memuji pelakunya. Ya, melakukan ibadah supaya dilihat manusia. Ya, kemudian manusia tersebut memujinya. Nah, ini penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Dari definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidh di sini, yang beliau mengatakan izharul ibadah. Sehingga ucapan beliau al-ibadah kharaja bidzalikal amalul ladzi laisa huwa biibadah. Keluar dari ungkapan ini adalah amal yang bukan ibadah. Ya. Amal yang bukan ibadah. Maka ini tidak termasuk riya. Ya, suatu amalan yang di situ tidak masuk ke dalam ibadah, maka tidak masuk ke dalam definisi riya. Nah. Qala Ibnu Hajar Al-Haitami fi Zawajir an Iktirafil Kaba'ir, berkata Ibnu Hajar ya Al-Haitami, ini bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, kalau yang pertama tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang Ibnu Hajar Al-Haitami termasuk dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan Syafi'iyah. Namun beliau ini terkenal ya sebagai pemukanya orang-orang sufi ya, Ibnu Hajar Al-Haitami mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini. Tapi memang dinukil oleh sebagian para ulama, ucapan-ucapan dari kitabnya ya dinukil ya oleh para ulama. Baik. Kata beliau Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah di dalam kitab Az-Zawajir, wa qad yutlaqu riya'u 'ala amrin mubah. Dan terkadang kalimat ar-riya itu diitlakkan kepada perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Wa huwa talabu nahwil jahi wa tauqiri bi ghairi ibadah. Yaitu apa? Mencari ya kedudukan atau pemuliaan bi ghairi ibadah, yang selain ibadah. Nah ini. Nah ini juga diitlakkan ya kali ungkapan riya untuk yang seperti ini, seorang mencari kedudukan ya, mencari pemuliaan di hadapan manusia. Ini juga terkadang disebutkan dengan riya. Seperti apa? Ka'an yaqsuda bi zinati libasihi as-sana'a 'alaihi bin nadhafati wal jamalah wa nahwi dzalik. Seperti seorang yang bertujuan memperbagus pakaiannya untuk mendapatkan pujian. Ya, supaya dipuji atasnya. Bin nadhafah, karena kebersihannya, wal jamalah, demikian pula karena kebagusannya, dan yang semisal itu. Ini juga terkadang diitlakan kalimat riya. Nah, seorang berpenampilan dengan penampilan wah. Ya. Supaya apa? Supaya dipuji oleh manusia. Nah, supaya dianggap berwibawa misalnya. Atau yang selainnya. Seorang berpakaian compang-camping misalnya. ya, supaya apa? Dikatakan zuhud. Nah, jadi dua-duanya bisa masuk, ya, bukan sekedar seorang berpakaian bagus, tapi seorang, apalagi di zaman dahulu ya, di zaman para ulama, ya, itu perkara yang memang ada keistimewaan seorang berpakaian sederhana, ya, compang-camping misalnya, menampakkan dirinya zuhud. Bukan karena dia zuhud ya, tapi memang mau menampakkan kezuhutan supaya apa, dipuji manusia. Ini juga termasuk riya. Nah, taib. Maka ini. Tapi secara umum yang seperti ini, seorang menampakkan misalnya berpakaian bagus, ini tidak termasuk riya. Ya, berpenampilan yang indah, yang bagus, ini tidak masuk ke dalam makna ar-riya. Nah, namun apabila dia menjadikan itu ya sebagai bentuk tafakhur, berbangga diri, ini hukumnya beda lagi. Ya, dengan itu dia merendahkan manusia, maka ini babnya bab al-kibr, sombong. Ya. Bab sombong. Baik. Wa qala al-Qarrafi, dan berkata Al-Qarrafi di dalam Al-Dzakhirah, kata beliau rahimahullah, ar-riya huwa iqa'ul qurbah yaqsudu biha an-nas. Kata Al-Qarrafi rahimahullah, riya adalah melakukan amalan qurbah, pendekatan diri, ibadah ya, qurbah ini yani ibadah, melakukan ibadah dengan tujuan untuk manusia. Ya, yaqsudu biha annas, tujuannya apa? Manusia, yaitu untuk mendapatkan pujian mereka, sanjungan mereka, ya, pengagungan dari mereka. Ini melakukan ibadah untuk manusia. Fala riya'u fi ghairi qurbah, maka tidak ada riya pada selain ibadah. Ya, selain ibadah ini bukan riya namanya, tidak masuk ke dalam riya. Nah, watajammuli bil libasi wa nahwi, katajammuli bil libasi wa nahwi, seperti berhias dengan pakaian dan yang semisalnya, ya, kendaraan, nah, dan yang lainnya. Maka ini tidak termasuk riya. Seorang misalnya menampakkan pakaian bagus, kendaraan yang bagus, ya, ini bukan termasuk riya. Tapi itu tadi kita sebutkan, ya, kalau tujuannya adalah tafakhur, ya, pamer misalnya, nah, merendahkan manusia, ya, masuknya bab al-kibr, sombong, ya, nah, merendahkan manusia. Tapi kalau tujuannya untuk menampakkan kenikmatan, ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tujuannya untuk menampakkan kenikmatan, asal tidak berlebihan ya dalam perkara seperti ini. Apabila berlebihan ya tentu ya di sana ada hukum tersendiri, babul israf ya, bab berlebihan, boros ya. Seorang misalnya nah memamerkan barang-barang miliknya, HP-nya seminggu sekali ganti misalnya ya, wah ini ya. Nah, ini tentunya berlebihan. Nah. La riya'a fi, maka tidak ada riya padanya dalam perkara seperti ini. Tidak dimasuki riya karena bukan ibadah ya. Bukan ibadah. Wa qauluhu, dan ucapan Al-Hafidz rahimahullah, ru'yatun nas, supaya dilihat manusia. Ya. Al-ibadah qad takunu fi'liyah kas-salati wal hajj. Ibadah itu terkadang bentuknya fi'liyah, perbuatan. Kas-salati wal hajj, seperti salat dan haji. Wa qad takunu qauliyah, dan terkadang ibadah tersebut qauliyah, ucapan. Seperti apa? Qiraat ka qiraatil Qur'an wal wa'd. Seperti membaca Al-Qur'an dan al-wa'd, dan menasihati. Jadi ibadah. Ya. Makanya dimaksud di sini wal maksud bil ibadati huna al ibadatul fi'liyah. Dan yang dimaksud dengan ibadah di sini yang masuk dalam definisi riya adalah ibadah fi'liyah, ibadah yang perbuatan ya. Seperti salat, haji, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat dengan mata. Ya. Ibadah fi'liyah. Li'annaha hiyallati tura. Karena ini yang dilihat, ibadah seperti ini yang dilihat. Amma idza arada bil ibadatil qauliyah hamdan nas wa sana'ahum fa hadza yuqalu lahu as-sum'ah. Adapun apabila yang dimaksud dengan ibadah adalah qauliyah dengan tujuan supaya dipuji manusia, maka ini dikatakan apa? Sum'ah. Nanti ada babnya sendiri sum'ah. Kalau sum'ah melakukan ibadah supaya didengar, ibadah yang kaitannya dengan pendengaran seperti qiraatul Quran. Ya, seorang baca Al-Qur'an supaya dipuji manusia misalnya. Ini namanya sum'ah. Nah. Qala al-Hafidz fil Fath. Berkata al-Hafidz dalam Al-Fath, wal muradu biha nahwa ma fir riya. Dan yang maksud di sini adalah yang tujuannya seperti riya. Tujuannya satu, yaitu sama-sama ingin mendapatkan pujian. Baik riya maupun sum'ah, tujuannya sama-sama mendapatkan as-sana. Lakinnaha tata'allaku bihasati sam' wa riya bisahatil basar. Akan tetapi, kalau sum'ah ini terkait dengan indera pendengaran. Ya, dengan panca indera pendengaran. Ini sum'ah. Adapun riya, ini kaitannya dengan indera penglihatan. Nah, ini bedanya ya, riya dengan sum'ah. Ya, nanti ada bab tersendiri atau fasalnya tersendiri. Wa qauluhu, dan perkataan Al-Hafidz, fayahmadu sahibaha. Sehingga manusia memuji pelakunya. Nah, kharaja bidzalika syai'an, maka keluar dari ungkapan ini dua hal, ya. Yang pertama, izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha min ajli ta'limihim. Yaitu menampakkan ibadah supaya dilihat manusia. Tapi apa? Akan tetapi tujuannya dalam rangka mengajarkan mereka, mengajari mereka. Ini bukan riya. Ya. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah salat di atas mimbar untuk mengajarkan manusia, mengajari manusia. Mengajari para sahabat. Ya, gerakan-gerakan salat. Fa hadza amalun masyru'. Maka ini amalan yang disyariatkan. Ya. Walaisa huwa minar riya. Nah, dan ini tidak termasuk riya. Nah, jadi jangan dianggap riya. Ya, ibadah yang memang harus ditampakkan untuk mengajari manusia. Atau seorang menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah yang hampir tidak diketahui manusia, dia amalkan misalnya. Ini juga bukan riya. Karena tujuannya untuk mengajari manusia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin, kata beliau, fal 'arifu la yura'il makhluqa talaban limanzilati fi qalbi wa innama yakunu ru'yahu nasihatan wa irsyadan wa ta'liman. Nah, fal arif, seorang yang arif, ini seorang yang berilmu, ya, seorang yang faham terhadap perkara agama, la yura'il makhluqa, tidaklah menampakkan sesuatu kepada makhluk, talaban li manzilati fi qalbi, ya, untuk mendapatkan kedudukan di hatinya, bukan itu tujuannya, ya. Seorang yang arif, seorang yang berilmu, menampakkan ibadahnya kepada manusia bukan untuk mencari kedudukan di dalam hati mereka. Wa innama yakunu ru'yahu nasihatan. Ya, hanya saja Pak, ru'yahnya, ya, dia menampakkan ibadahnya sebagai nasihat. Ya, sebagai nasihat. Wa irsyadan wa ta'liman. Demikian pula sebagai bimbingan dan pengajaran. Nah, dan ini biasa perkara yang bahkan dianjurkan, ya. Liyuktada bihi, agar supaya dia diteladani. Karena memang dia seorang yang, ya, seorang yang alim, seorang yang memang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Nah, seorang ulama atau seorang du'at. Fahuwa yad'u ilallahi bi'amalih, maka dia menyeru kepada Allah dengan amalnya. Kama yad'u ilaihi biqaulih, sebagaimana dia menyeru manusia dengan ucapannya. Fahuwa yantafi'u bi'amalihi wa yanfa'u bihi ghairah, maka dia memberi manfaat dengan ilmunya dan yang lainnya juga mendapatkan manfaat dengannya. Dia mendapatkan manfaat dan orang lain juga mendapatkan manfaat darinya. Wa sayatil haditsu an hadza fi mabahatin khasin, insyaallah. Dan akan datang pembahasan tentang ini pada pembahasan yang khusus, insyaallah. Ya. Nah, ini penjelasan tentang definisi riya. Asal yang kedua yang tidak termasuk ke dalam riya dari definisi fayahmadu sahibaha, untuk dipuji pelakunya, yaitu apa? Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha min ajli dunya. Nah, yaitu menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia agar supaya apa? Mendapatkan dunia. Ini bukan riya. Ya. Min malin aw riyasatin, berupa harta dan kedudukan, kepemimpinan. Aw ghairu dzalika min umuri dunya, atau yang selain itu dari perkara dunia. Ini bukan riya namanya. Seorang melakukan ibadah. Ya. Supaya apa? Supaya dapat uang misalnya. Ya, supaya dapat uang. Atau dia mendapatkan kedudukan dengan ibadahnya. Nah, maka kata Syekh di sini fahadza mazmum. Maka ini tercela. Ya. Tercela. Nah. Akan tapi di sini ada permasalahan yang di sana banyak rincian, ya. Seorang misalnya mengajar, apa hukumnya? Mengajarkan Al-Quran, ya, mengambil upah dari mengajar Al-Quran, atau ta'limun nas dengan mengambil upah, ini apa hukumnya? Nah, di sana ada pembahasan tersendiri, insyaallah akan ada pembahasannya. Wa sanatakallamu an hadzal naw' bitafsil, dan kita akan membahas jenis ini secara rinci insyaallah, ya, pada babnya masing-masing, ya, sehingga kita bersabar, ya, dalam melewati bab demi bab di dalam kitab ini. Fi mulhaqi ba'dal intihai minal kalami anir riya wa masailihi, setelah selesai pembahasan riya, ya, akan ada lampiran dari pembahasan-pembahasan yang masih ada kaitannya dengan riya. Baik. Kemudian kita masuk kepada al-faslu tsani. Fasal yang kedua. Dzikru arkanir riya. Penyebutan tentang rukun-rukun riya. Nah, jadi riya itu ada rukun-rukunnya. Nah. Kata beliau di sini, i'lam anna ba'dhal ulama man dzakara anna riya'i arba'atu arkan. Tahuilah bahwasanya sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya riya itu ada empat rukun, ya, ada empat rukunnya. Al awal al murai, yang pertama adalah al murai, wahwa al abid, yaitu seorang yang melakukan riya itu sendiri, namanya murai, seorang melakukan sesuatu riya, ya. Dia namanya disebut dengan murai. Asad yang kedua, al-mura'a. Al-mura'a. Al-mura'a itu sesuatu yang jadi sasaran untuk diperlihatkan amalannya, ya, wahwan nas, yaitu manusia. Al-matlub ru'yatahum, yang dituju penglihatan mereka, ya, bitalabil manzilati fi qulubihim, untuk mendapatkan kedudukan di dalam hati mereka. Jadi ada mura'i, orang yang melakukan riya, ada mura'a, orang yang dijadikan tujuan untuk dia tampakkan. Ya. Asalis yang ketiga, al-mura'abih. Al-mura'abih. Apa yang dimaksud dengan al-mura'abih? Al-khisalul lati qasadal mura'i idhharaha. Yaitu perkara yang dijadikan tujuan orang yang berbuat riya untuk ditampakkan, yaitu amalannya. Amalannya. Ya. Salat, ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hai. Taib. Fa aqbahuha arya'u fil iman. Kemudian beliau di sini menjelaskan tentang yang ketiga ini, al-mura'abi, perkara-perkara yang dijadikan, ya, perkara yang hendak dia tunjukkan dari ibadahnya. Fa aqbahuha arya'u fil iman. Maka yang paling buruk adalah arya' fil iman. Riya' di dalam keimanan. Yaitu seorang menampakkan keimanan dalam keadaan hatinya, ya, tidak beriman. Nah. Wa huwa sya'nul munafiqin alladzi aktsarallahu min dammihim fi kitabihi al-aziz. Maka ini adalah keadaan orang-orang munafik, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan celaan terhadap mereka di dalam kitab Al-Qur'an. Ya, dalam kitabnya yang mulia. Wa tawa'adahu biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling dasar dari an-nar, dari neraka. Tapi kita lanjutkan setelah azan isya. Maka ini yang riya yang paling buruk, ya. Riya fil iman, riya di dalam keimanan. Seorang menampakkan keimanan, ya, supaya dilihat oleh manusia dia beriman, padahal hatinya kufur. Nah, ini keadaan orang munafik, dan ini, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar, berada di kerak paling bawah neraka, yaitu siksaan yang paling pedih. Karena mereka kufur, menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keimanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sungguhnya orang-orang munafik mereka mencoba untuk mengelabuhi Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengelabuhi mereka. Ya, membuat tipu daya, membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka menegakkan salat qamu kusala. Mereka sholat dalam keadaan malas-malasan. Ini orang munafik. Ya. Nah, orang munafik mereka paling malas mengerjakan dua sholat, yaitu sholat isya dengan sholat subuh. Ini, ya. Sholat isya dan sholat subuh. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, asqalus sholat alal munafik salatul atamah atau salatul isya wa salatul subuhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ya. Alasannya kenapa? Karena kalau salat isya itu gelap. Zaman dahulu kan enggak ada listrik. Ya, gelap. Jadi enggak bisa dilihat. Sementara orang munafik, mereka kalau salat itu tujuannya supaya dilihat manusia. Sehingga kalau tidak tampak oleh manusia mereka berat. Ngapain kita sholat? Ya, gelap ini, enggak dilihat juga kita. Demikian pula sholat subuh. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwah. Seandainya mereka tahu apa yang ada di antara keduanya, keutamaan salat isya dan salat subuh, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Nah, ini menunjukkan besarnya keutamaan salat isya. Ya. Nah, sehingga hati-hati bagi seorang yang berat untuk melakukan salat isya dan salat subuh, ya, dikhawatirkan ada perangai-perangai kemunafikan pada dirinya. Ini ya. Nah, hati-hati di salat subuh berat. Baik. Makanya ini orang-orang munafik. Mereka mengerjakan salat malas-malasan. Karena mereka riya. Ya. Nah. Wa yalihim al-mura'una bi usulil ibadatil wajibah. Dan yang berikutnya, keadaan riya yang paling jelek adalah seorang yang riya di dalam usul al-ibadah, di dalam perkara-perkara pokok ibadah yang wajib. Seperti apa? Ka'an ya'tada tarkaha fil khalwah wa yaf'aluha fil mala'. Seperti seorang yang biasa meninggalkannya ketika sendiri dan melakukannya ketika di hadapan khalayak ramai. Nah, ini orang sholat, tapi sholatnya ketika sedang berada di kumpulan orang-orang yang sholat. Nah, ini. Tapi ketika dia sendiri, nggak mau sholat. Nah, sebagian orang ada yang seperti itu, bahkan banyak. Ya. Kalau kebetulan dia berkumpul dengan orang yang sholat, ya, lagi ngumpul di masjid, lagi ada acara di masjid, ya sholat. Tapi kalau dia lagi sendiri, sedang di rumah, nggak sholat. Nah ini. Khaufal madzammah, karena takut dicela. Wa hadza aidan adzimun indallahi ta'ala, dan ini juga sangat besar dosanya di sisi Allah. Nah, ini jelas perkara yang wajib. Ya. Salat itu sendiri kalau dia meninggalkannya dengan malas, itu diancam dengan kekafiran. Ya. Walaupun di sana ada khilaf tentang hukum orang yang meninggalkan salat dengan karena malas. Nah, maka ini azim indallah, perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah. Li ibnaihi li inbaihi ala ghayatil jahl. Karena akan ya menyeret dia ya kepada puncak kejahilan. Nah, wa adaihi ila a'la anwa'il maqt, dan akan mengantarkan dia ya untuk mendapatkan berbagai macam kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan perkara wajib. Nah, ini juga walaupun tidak seperti yang pertama tadi keadaannya, tapi ada ciri-ciri kemunafikan ya pada keadaan yang kedua ini. Nah, walaupun dia di dalam keimanannya dia seorang mukmin ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa yalihim al-mura'una bin nawafil. Yang berikutnya adalah seorang yang riya di dalam ibadah an-nawafil, ibadah yang sunnah. Kadi'atada zalika fiha wahdaha khaufal al-istinqas bi'adami fi'liha fil mala. Ini ya. Seperti seorang yang biasa melakukan ibadah sunnah tersebut, biasa dia lakukan ketika sendiri ya, karena khawatir kalau-kalau dia tidak bisa melakukan di tempat yang umum, sehingga dia membiasakan. Ya. Wa itharon lil kasal. Akan tapi dia lebih mendahulukan malasnya. Ya, kalau di tempat umum ya di kumpulan orang rajin. Tapi kalau sendiri malas. Nah. Wa adamu raghbati fi thawabiha fil khalwah, dan dia tidak terlalu bersemangat untuk mendapatkan pahalanya ketika sendiri. Ya, ketika sendiri. Nah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, tentunya yang seperti ini kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, perkara yang seperti ini. Ya, lihat diri kita. Apakah kita ketika sendiri lebih semangat atau ketika berada di tengah-tengah keramaian yang lebih semangat. Ya, kalau kita ketika sendiri tidak semangat, ya tidak semangat menjalankan sunnah, nah tidak semangat melakukan ibadah-ibadah sunnah ataupun amalan-amalan ketaatan yang lainnya, padahal ketika di tengah-tengah kumpulan orang kita semangat, nah ini kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Ya. Nah, wayalihim al-mura'u nabi awsafil ibadah. Dan yang berikutnya adalah seorang yang riya di dalam sifat al-ibadah, di dalam sifat ibadahnya. Ya. Nah, seperti apa? Katahsiniha wa itolati arkaniha, seperti membaguskannya dan memperpanjang rukun-rukunnya. Wa idhari takhasyu'i fiha, dan menampakkan kekhusyuan padanya. Nah ini. Ya. Ketika di tengah-tengah keramaian, ya ditampakkan ibadahnya bagus. Ya. Panjang misalnya salat. Tapi ketika sendiri, nah, malas. Dan memperpanjang rukun-rukunnya. Wa idhari takhasyu'i fiha. Dan ya, menampakkan kekhusyuan padanya. Nah, ketika sholat jamaah misalnya, ya walaupun ini tidak secara serta-merta kita vonis, ya, ketika sholat jamaah, ya, wah, bisa nangis-nangis misalnya, nah, nangis. Tapi ketika sholat sendiri kok sulit nangisnya. Ya? Nah. Jadi, ketika berdoa di depan umum, wah khusyuk dong sampai ya nangis. Tapi kalau berdoa sendiri, kok nggak khusyuk? Nah ini, nah, perlu untuk seorang mengoreksi dirinya masing-masing. Wastikmalisa iri mukamilati filmala, dan dia menyempurnakan seluruh ya penyempurna ibadah tersebut di tengah-tengah keramaian. Jadi depan umum dia berusaha menyempurnakan ibadahnya. Wal iktisaru fil khalwah ala adna wajibatiha khaufa itsari ma dzakara fil nawafil. Nah, adapun ketika dia dalam keadaan khalwah, ya, sendiri, maka dia memperpendek, ya, menguranginya, cukup yang wajib-wajibnya saja, misalnya. Jadi ketika sendiri, tidak seperti ketika dia mengerjakannya di depan umum. Nah, ya, karena apa? Karena khawatir celaan manusia, atau lebih mendahulukan pujian manusia. Nah, makanya hal-hal yang hendaknya masing-masing kita perlu untuk mengoreksi. Ya, nah, ketika berada di pondok misalnya, semangat beribadah, semangat menampakkan sunnah misalnya. Tapi ketika di luar pondok lepas, ya, nah, atribut-atribut sunnahnya dilepas. Nah, malu misalnya memakai jubah kalau keluar, ya, hati-hati. Walaupun itu tidak kita katakan wajib ya pakai jubah misalnya di luar, tidak seperti itu. Tapi minimal kalau ada perasaan dia misalnya keluar, ya, malu menampakkan atribut sunnah, tidak kita katakan jubah misalnya, ya, taruhlah jubah misalnya di sebagian tempat itu dianggap aneh, ya tidak mengapa kalau seperti itu, ya seorang memilih pakai baju koko misalnya, ya tidak pakai jubah, karena memang di sebagian tempat ada yang kalau melihat seorang pakai jubah dianggap wah. Nah, tapi kalau perasaan dia karena nggak pede dengan sunnah, ya merasa rendah kalau dia mengamalkan sunnah, nah ini hati-hati. Nah, bahkan kita harus menjadi seorang yang percaya diri di dalam mengamalkan sunnah. Ya, nah, berbangga kita dengan sunnah. Baik. Kemudian al-mura'a li ajli. Rukun yang keempat dari rukun riya adalah al-mura'a li ajli. Nah, yaitu perkara yang dijadikan tujuan dia melakukan riya. Seperti apa? Seperti kedudukan di dalam hati manusia. Bisa dibedakan ya dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga tadi al-mura'abih. Ya ini sesuatu yang dia jadikan amalan riaknya, ibadahnya. Kalau al-mura'ali ajlih, yaitu tujuan riaknya apa? Yaitu kedudukan. Kedudukan di hati-hati manusia. Wasana wal madah, pujian serta sanjungan. Ini rukun yang keempat. Kalladhi yaqsudu bi izhari ibadatihi wa wara'ihi wa takhashshu'ihi wa nahwi dzalik. Seperti seorang yang menampakkan ibadahnya dan wara'nya dan khusyuknya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, alla yuhtaqar, supaya dia tidak direndahkan di hadapan manusia. Wa yunzar ilaihi bi 'ainin naqsi. Dan supaya ya manusia melihatnya supaya tidak dilihat manusia dengan pandangan yang kurang. Jadi supaya tidak diremehkan manusia. Au an yu'adda min jumlati salihin, atau supaya dia dianggap termasuk orang-orang yang soleh. Wa fil khalwati la yaf'alu syai'an min dzalik. Dan ketika keadaan khalwah, ketika dia sendiri, dia tidak melakukan sedikit pun dari perkara tersebut. Ya. Nah, wa min dzalika an yatruka izharan nadhari fi yaumi sannu shaumuhu khasyata an yudhannu bihi annahu la i'tina'a lahu binawafil. Dan termasuk dari perkara ini ya, yaitu seorang yang meninggalkan an-nadhar, yakni seorang yang tidak menampakkan pandangannya, fi yaumi yusannu shaumuhu, pada hari yang disunahkan untuk berpuasa padanya. Karena apa? Khasyata an yudhannu bihi annahu la i'tina'a lahu binawafil. Yaitu khawatir ya, jangan sampai manusia menganggap dia tidak perhatian dengan perkara sunnah. Ini juga termasuk riya, hati-hati. Ya. Nah, seorang misalnya di hari-hari yang di situ disunahkan puasa, misalnya hari Senin dan hari Kamis, kebetulan dia tidak puasa. Lalu karena dia tidak puasa, dia malu-malu untuk menampakkan dirinya, ya, melihat orang juga malu-malu karena nggak puasa. Nah, ini juga termasuk ya ke dalam ar-riya. Nah, jadi memang perkara riya itu perkara yang ya keadaannya sangat samar. Bahkan digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya. Nah, oleh karena itu seorang butuh mujahadah. Nah, kita tidak mentazkiyah diri kita masing-masing. Kita orang yang ikhlas, mukhlisin lah. Tidak ada dari kita yang menganggap diri kita seperti itu. Fala tuzakku anfusakum, dan jangan kalian mensucikan, mentazkiyah diri-diri kalian. Tapi kita berusaha, ya, berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, dengan ya, dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Maka ini fasal yang kedua. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada fasal yang ketiga. Bismillahi Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apa hukumnya orang yang malas? Orang yang malas ketika beribadah dalam keadaan sendiri dan ramai orang. Jadi ketika ramai malas, ketika sendiri malas, malas juga. Wah, ini parah. Ya. Nah. Ini menunjukkan dia sama sekali tidak menginginkan kebaikan. Ya. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Ini tentunya perkara yang mazmum, yang tercela. Sesuai dengan kemalasannya. Kalau kemalasannya dalam perkara yang wajib, nah tentunya ini bahaya. Ya. Dosa besar. Seorang misalnya ketika di tengah ramai enggak mau sholat, ya, sendiri apalagi juga gak mau sholat. Nah, ini menunjukkan jeleknya apa yang ada di dalam hatinya. Nah, Fan Ustaz, saya kalau jadi imam sholat sering grogi dan kadang timbul pemikiran ingin didengar fasih. Apa ini termasuk riya, dan mohon nasihatnya. Ya tergantung, ya tergantung niatnya, ya tergantung niatnya. Seorang yang memfasihkan diri, kalau memang itu dituntut, seperti seorang membaca Al-Quran, ya harus fasih. Harus sesuai dengan tajwid, memang itu dituntut. Seorang belajar tajwid supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya itu perkara ibadah, dituntut, ya bukan riya hukum asalnya, ya kecuali ada tujuan-tujuan tertentu. Ini kembali kepada niatnya, ya niat seorang dalam melakukan perkara ibadah, dan itu berlaku untuk seluruh perkara ibadah, ya. Nah, dan ini bukan riya. Apakah boleh menegur seorang yang melakukan hal yang melalaikan dalam sholat wajibnya? Jika boleh, bagaimana caranya? Jazakallahu khairan, amin wa iyak. Boleh ya, seorang menegur. Nah, menegur sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau dia ada di sampingnya, ada seorang sholat misalnya melakukan perkara yang sia-sia, ditegur, disenggol, tidak mengapa. Ya, ada anak-anak mainan, tidak mengapa kita tegur, ya kita pukul, tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang mana Abdul bin Abbas berdiri di sisi kanan Rasulullah, di sisi kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian dipindah, ditarik telinganya, ditarik oleh Rasulullah, dipindah ke sisi kiri, boleh. Nah, ya, seperti itu cara menegur orang sholat, ya, dengan cara-cara yang memungkinkan, ya, dengan cara-cara yang memungkinkan. Nah, adapun kalau cara yang tidak memungkinkan, yang sampai bisa merusak sholat, ya ini jangan. Misalnya yang berbuat perkara yang sia-sia, soft yang paling depan, dia soft paling belakang misalnya. Dia melempar misalnya, melempar sesuatu, ini jangan. Nah, taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bahasa Arab ini. Afwan ya Ustaz, hal apa ini? Hal minar riya mangkana rijalu an yu'alliman nasa fitadrisil mulakamah. Nah, kita suruh terjemahkan. Apa artinya Abdurrahman? Mulakamah apa artinya? Hah? Salehuddin apa mulakamah? Ayo. Siapa? Yusuf, mana Yusuf? Apa mulakamah? Udah lewat di mufrodat ini kan. Mulakamah. Hah? Lukman, mana Lukman? Hah, apa mulakamah? Idat lugoh. Mulakamah. Apa ini? Hah? Tinju ya. Hah? Tinju. Nah. Apa hukumnya? Apakah termasuk riya seorang yang melatih tinju? Ya seperti yang kita jelaskan tadi, ini bukan perkara ibadah. Ya, bukan perkara ibadah. Nah, seorang berlatih perkara-perkara yang mudah, yang mubah. Nah, bermain sepak bola misalnya, tidak mengapa, itu tidak termasuk riya. Nah, kecuali dia ada tujuan tertentu, ya. Tujuannya supaya tafakur, berbangga diri. Ini babnya bab al-kibr. Nah. Baik. Apa saja manfaat berzikir kepada Allah dan apa keutamaannya? Ya, ini banyak ya, pembahasannya sangat luas. Kalau masalah zikir ada kitab khusus. Ya. Nah, yang jelas zikir perkara yang sangat disyariatkan di dalam Islam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, disyariatkan. Salah satu faedahnya atau manfaatnya adalah membuat seorang menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, dan banyak keutamaan-keutamaan zikir disebutkan dalam kitab-kitab khusus, ya. Nah, seperti kitab Adz-Dzikru wad-Du'a. Nah, kitab Hisnul Muslim, ya, kitab yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Dan apa manfaat mengamalkan sunnah setiap hari dan keutamaannya? Ya jelas banyak manfaatnya. Ya. Dengan dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan sunnah sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah keutamaan yang sangat besar. Kalau seorang sudah dicintai Allah, ya, maka apapun akan dia dapatkan. Nah, jadi ada pembahasan khusus terkait zikir dan doa. Tidak mau beramal soleh karena alasan takut riya. Bagaimana ini? Diajak sholat berjamaah, alasannya demikian. Nah, ini riya. Ini riya namanya. Nanti ada perkataan al-imam Fudail bin Iyaw. Tarkul amal li ajlin nas, ya, itu riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Nah, kalau beramal untuk manusia itu syirik. Ini ya. Al-amal li ajlin nas syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Melakukan amal untuk manusia syirik. Meninggalkan amal untuk manusia itu riya. Itu hakikat riya. Seorang gak mau ke masjid, tidak mau melakukan kewajiban sholat berjamaah, alasnya takut riya, itu riya. Ya. Nah, itu perkataan al-imam Fudail bin Iyab rahimahullahu ta'ala. Apakah termasuk riya jika seorang berpakaian wah namun hatinya tidak bermaksud mengharapkan pujian? Tidak, ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nah, tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari kesombongan. Nah, jadi masuknya bukan bab riya, ya. Bukan bab riya. Seorang yang memakai misalnya pakaian yang wah, nah, ini tidak termasuk riya. Tinggal dilihat kadar wahnya ini bagaimana. Kalau wahnya sampai tingkatan memakai yang disilakan dengan libasu syuhrah, ini haram, gak boleh. Ya, libasu syuhrah, pakaian kemasyhuran, ini tidak boleh. Ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wahnya masih dalam batas-batas yang wajar, ya, ini perkara yang tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Ya, di sebagian keadaan. Nah, ketika hari Jumat misalnya, ketika Id. Nah, ketika belajar menuntut ilmu, ini kita dianjurkan juga memakai pakaian yang bagus. Ya, memakai pakaian yang bagus, bahkan ketika kita belajar menuntut ilmu seperti ini itu disunahkan dalam keadaan sebaik mungkin, ya, dalam penampilan yang paling baik sebisanya, seperti itu. Adapun kalau wahnya sampai berlebihan, ini tidak diperbolehkan, ya, pakai pakaian semisal contoh seperti pakaian orang-orang Arab yang ada ininya apa? Apa namanya? Iqal ya. Nah, ini termasuk pakaian syuhrah kalau kita pakai di sini. Ya, karena akan terlihat aneh. Tahu kan? Orang Arab, raja-raja Arab. Nah, biasa ada pakai apa? Imamah diselempangkan terus ada ikatan di atasnya itu. Nah, ini. Ini masuk ke dalam pakaian syuhrah. Ya. Adapun kalau jubah biasa, jubahnya mesti Haromain, Asil atau yang merek-merek lebih dari itu tidak mengapa insyaallah. Apakah riya itu perbuatan dosa besar? Nah, jelas, bahkan dosa yang paling besar ya, riya. Insyaallah nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, permasalahan nawazil butuh pembahasan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.